amalkan fayyallati tastamilu alaihi ibadah min aqwalil wal afal, yaitu sebuah ibadah ya, sebuah cuplikan-cuplikan yang harus dilakukan di dalam ibadah tersebut, baik ucapan maupun perbuatan. Wa arkanuha 14 ruknan. Rukun salat itu ada 14. La taskutu. Amdan, tidak boleh dihilangkan secara sengaja. Wala sahwan, lupa pun tidak boleh. Wala jahlan, tidak tahu hukumnya pun. Wa bayanuha kama yati. Maksudnya apa? Tidak boleh tidak untuk dilakukan. Kalau ditinggalkan secara sengaja, tetap. Secara tidak sengaja, tetap nanti sahwan, wala jahlan, ya. Diulangi nanti. Apa itu rukun saja? Yang pertama al-qiyam, berdiri. Ini rukun. Rukun asalnya sholat itu berdiri. Tapi kalau gak mampu nanti urusannya lain lagi, ya. Fil fardi alal qadir muntasiban, wajib bagi yang mampu untuk berdiri. Waqumu lillahi qanitin. Dalilnya Al-Baqarah ayat 238. Allah menyatakan waqumu, berdirilah kalian untuk Allah qanitin, bersungguh-sungguh. Jadilah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maksudnya di sini kita tatkala beribadah harus sungguh-sungguh berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Asalnya, perintahnya. Fa illam tastati faqa'idan, karena manusia itu berbagai macam kemampuannya. Kalau kamu enggak mampu, maka duduklah. Misalnya kita lagi drop. Drop itu karena masuk angin berat atau flu berat, kan akhirnya mau bangun aja susah. Tapi kan sholat kan tetap wajib. Seperti ini boleh duduk. Tapi kalau cuma meriang-meriang sedikit, flu pilek sedikit, atau cuma duduk, ya Allah Maha tahu. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau enggak mampu ya berbaring maksudnya. Fa inna fa in tarakal qiyam fil faridah li udhrin kamaradin wa khaufin wa ghairi dhalik fa innahu yu'dar bidzalik. Maka seperti ini, seperti takut dari ancaman musuh, kalau berdiri nanti khawatir ditembak dari gedung pas perang, duduk sambil salat sambil duduk, ya. Ini dulu terbukti kita lakukan pada saat itu, kan sholat di hutan. Tapi di hutan kan tidak seperti ada sniper di atas, tidak ada yang sholat sambil berdiri, tapi ada yang jaga. Nanti ada hukumnya nanti sendiri. Atau sakit di infus, baru operasi, kan tidak bisa berdiri. Wasal wa yusalli hasba khalihi qa'idan aw 'ala jambin, sesuai dengan kemampuannya. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala pada umatnya. Ini tidak memaksa, sesuai dengan kemampuannya ini. Bentuk mudahnya Islam dalam menjalankan kewajiban. Adapun salat nafilah, ini maksudnya kewajiban berdiri itu khusus untuk salat fardu. Adapun sholat nafilah, sholat selain sholat lima waktu, fa'inal qiyam fiha sunnatun walaysa ruknan, ini bukan rukun, tapi sunnah. Walakin sholatul qa'im fiha afdol min sholatil qa'id, namun lebih utama kalau sholatnya itu sambil berdiri. Karena boleh dia tuh sholat di atas kendaraan, pas sholat sunnah, atau sambil duduk, itu tidak ada masalah. Sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'id, tapi pahalanya separohnya. Kata Rasulullah, sholatul qa'id, sholat yang berdiri ala nisf, itu separohnya min sholatil qa'id. Sholat orang yang berduduk, salangi, itu pahalanya separohnya dari yang berdiri. Asalnya nanggung sekalian aja kalau kita mampu berdiri. Yang pertama apa tadi? Berdiri. Yang kedua takbiratul ihram fi awwaliha. Takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Jadi tatkala kita mengucapkan Allahu akbar, ya, la yujzi'uhu ghairuha. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, idza kumta ila salati fakabbir. Kalau kamu hendak salat, maka salat, maka bertakbirlah. Jadi Rasul pernah mengajari orang yang salat itu sembarangan, cepat, ya, diajari. Rasulullah mengajari, idza kumta ila salat fakabbir. Kalau kamu mau salat, takbirlah. Allahu akbar. Ya. Ini rukun. Kalau enggak ada, ya enggak sah sholatnya. Yang ketiga, baca Al-Fatihah. Murattabatun fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la sholata, tidak ada sholat liman lam yakra, yang tidak membaca di dalamnya fi Fatihatil Kitab Al-Fatihah. Maksudnya, wa yustathna min dzalikal masbuk, dan ini dikecualikan orang yang masbuk. Idza autrokal imam raqian, kalau seandainya dia mendapati masuk masjid, imam dalam keadaan rukuk, ya enggak baca Al-Fatihah enggak apa-apa, langsung ikut gerakannya imam. Lam yatamakkan ma'ahu min qira'atil Fatihah, enggak mungkin baca Al-Fatihah, ya. Kadal makmum fil jahriyah yustasna min qira'atiha. Berbeda lagi tatkala kita salat maghrib sama salat isya, imam membaca Al-Fatihah, maka kita mendengarkannya saja sudah mencukupinya, walaupun ada beberapa ulama yang berpendapat tetap baca. Di sini enggak ada khilaf, enggak dibicarakan tentang khilaf, tapi dibicarakan pendapat yang paling rajih, ya. Lakin law qara'aha fi sakatatil imam fa inna dzalika aula. Di sini masih memberikan sebuah peluang, tapi kalau seandainya dia mau membaca di celah-celah imam baca atau mengikuti imam baca, maka lebih utama. Caranya gimana? Celah-celah itu bisa setelah amin kita baca Al-Fatihah sendiri, atau tatkala imam itu berhenti di celah-celah surat ayat, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Atau wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan imam baca surat yang lainnya, enggak apa-apa, kita selesaikan. Kenapa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Ini pendapatnya, di antaranya adalah Syekh Mubil rahimahullah. Ya. Jadi, ya tetap baca. Yang kedua, rukuk fi kulli rakaatin. Yang keempat, ya. Yang keempat, ruku' fi kulli rak'atin, ya. Ruku' di setiap rakaatnya ada rukuknya. Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Dan rukuk ini tumaknina, harus benar-benar sudah sempurna baru kita berpindah. Kalau enggak tumaknina itu termasuk rukun sholat. Tumaknina itu benar-benar dia itu sempurna pelaksanaan rukunya. Set, selesai baca itu berdiri. Tapi belum selesai baru segini langsung gini, enggak, sholatnya enggak sah. Misalnya gini, sumarka hatta tatma'inna raki'an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumarka, kemudian rukuklah kalian sampai benar-benar tumakninah tatkala rukuk. Allahu akbar. Contohkan aja nanti satu persatu. Rukuk subhanarabbil, kita baca doa rukuk yang paling pendek misalnya. Subhanarabbil azim, sekali itu sudah cukup. Ya. Subhanarabbil azim. Coba kalau kita baca cepat Allahu akbar subhanarabbil azim. Allahu sami Allahu sami, kita kan bisa. Tapi jangan sampai Allahu akbar gini. Misalnya Allahu ini Allah. Tenang, tumaknina itu tenang sebentar. Jangan kok ini langsung ini belum tumaknina. Ya. Benar-benar tumaknina ini. Ini tumaknina. Ada tenangnya sebentar. Enggak ada tenangnya itu gini nih. Salat itu tok kayak ya mereka lah. Mentul-mentulnya apa? Alhamdulillah. Kayak apa tuh makninahnya padahal rukun itu. Bacanya apa itu? Subhanallah. Al-Fatihah satu napas. Cukup, itu paling mencukupi. Kalau yang lebih utama lagi yang tiga kali ada subhanarabbil azim wa bihamdihi, atau sunnah yang lainnya. Kemudian sujud juga sama tumakninah, benar-benar ditempelkan anggota sujudnya. Ya. Di sini Rasulullah SAW menyatakan tsummasjud, kemudian sujudlah kamu hatta tatma'inna, sampai benar-benar tumakninah sajidan tatkala sujud. Wa yakunu sujud fi kulli rak'atin marratain, setiap rakaat ada dua sujud. Ala a'dha'i sab'ah, benar-benar anggota sujud itu nempel semuanya. Ada tujuh. Tujuh itu terangkum dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham. Saya diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota sujud. Al-jabhah. Rasulullah pada saat menjelaskan itu al-jabhah. Wa asara ilai. Ini Rasulullah itu pada saat jabhah gini. Berarti jabhah itu batuk sekalian hidung. Jangan sholat tuh jengkel gini hidungnya tidak nempel, mekungkung. Bener-bener gini tempel kan ini. Ya kalau sholatnya sehari semalam 100 kali ya pesek, 5 kali aja. Apalagi sajadah sekarang tuh pendek-pendek ya. Ya. Ya masih bisa. Ya ininya dimundurkan dikit. Yang penting ininya nempel. Mulut enggak usah. Ada yang meriwayatkan. Yang jelas Rasulullah mana wa asyara bi yadihi ila anfihi. Mulut. Anfi itu apa? Hidung. Wal yadain, dua telapak tangan. War rukbatain, dua lutut. Wa atraful qudamain, dan ujung kaki. Dan ini ada sunnah juga tatkala kita menyolati, memandikan jenazah, ini anggota sujud dikasih minyak wangi. Nanti kalau kita bahas jenazah belum. Apa tujuh tadi? kening termasuk hidung, 2 telapak tangan, 3 2 tutut, 5 2 ujung kaki, 7. Paham ya? Alhamdulillah. Yang ke-8, rafu minas sujud. Coba. Oh, 6. Cepat sekali. Oh, tadi kok langsung sujud. Lain 4 soalnya. Lewat. 4 rukuk ya. 5 i'tidal belum. Oh, langsung sujud. Dirulang, diralat. Ar-raf'u minar ruku', bangkit dari rukuk. I'tidal tadi. Ini ada 2 berarti 5 sama 6. Ngangkat dari rukuk itu satu rukun. Kemudian pada saat i'tidal itu juga satu rukun. Warka, rukuklah hatta tatma'inna rakian. Sumarka, sumarfa, kemudian angkatlah kepalamu hatta tak tadillah kau iman, sampai benar-benar kamu berdiri. Tidak. Yang ke-7, sujud. Sudah ya tadi ya. Yang ke-8, bangkit dari sujud dan duduk. Bangkit dari sujud itu rukun sendiri, dan duduk di antara dua sujud rukun sendiri. Ya. Sumarfa, kemudian angkatlah kepalamu sampai benar-benar duduk. At-tumakninah, yang ke-10, tumakninah fi jami'il arkan. Tumakninah di setiap rukun. Ini adalah rukun. Apa itu tumakninah? As-sukun, tenang. Wa takunu bi qadri al-qawli al-wajib fi kulli ruknin li amri al-musi'u biha fi salatihi fi jami'il arkan. Setiap rukun kita lakukan dengan tenang, ada masa diemnya sejenak. Kemudian tasyahud akhir itu rukun. Yang berikutnya duduk di antara duduk di tasyahud akhir itu rukun juga. Yang berikutnya salam. Salam tasyahud ini nanti kita baca, nanti insyaallah kita ajarkan pada saat wajib-wajibnya tasyahud. Tahiyat tasyahud itu adalah tahiyat terakhir. Ini yang rukun. Kalau tahiyat yang pertama wajib. Tahiyat yang pertama itu wajib. Seandainya kita lupa tahiyat pertama sudah berdiri, enggak usah duduk lagi. Sujud sahwi saja. Ya. Jadi kalau rukun ini ditinggalkan, dimulai dari yang ditinggalkan. Misalnya pada rakaat kedua kita enggak baca Al-Fatihah. Pada rakaat kedua ingatnya pada saat rakaat ketiga. Ingat yakin tadi rakaat dua enggak baca Al-Fatihah. Ulangi lagi itu dari dua. Saya dipahami ya. Nah, ulangi lagi. Atau sujudnya sekali. Sujudnya sekali, mungkin enggak? Ya kan? Sekali habis itu tahiyat akhir. Baru sekali tambah satu lagi, baru tahiyat lagi. Jadi pada saat dia meninggalkan rukun diulangi dari pertama kali meninggalkan tadi. Misalnya. Apalagi satu paket, satu rakaat lupa. Salatnya 3 rakaat atau harus diulangi tambah lagi sekali. Tahiyat awal tidak rukun. Misalnya kita pada saat tahiyat kedua sholat duhur langsung berdiri kan? Ya udah, nggak usah duduk lagi, lanjutkan aja terus, lanjutkan nanti tinggal sujud sahwi. Karena dia bukan rukun, dia wajib. Pas jadi makmum. Ikuti imam apapun sampai selesai. Jadi makmum. nambahi satu rakaat. Walaupun kita udah 4 itu nambahi ya. Satu rakaat. Salatnya ngalamun itu sampai Al-Fatihah lupa. Iya. Ayakumullah. Salam. Saya ulangi ya. Dari pertama. Yang pertama adalah berdiri. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga baca Al-Fatihah. Yang keempat rukuk. Yang kelima bangkit dari rukuk. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan bangkit dari sujud. Yang kelima bangkit dari sujud kan baca Al-Fatihah, baca apa? Allahu Akbar. Nah, habis itu kita melakukan rukun lagi apa? Duduk. Kalau rukun duduknya di antara dua sujud enggak dilakukan, bangkit habis itu langsung sujud lagi, enggak ada duduknya, ini enggak sah. Misalnya sujud. Sujud rukun bukan? Rukun. Allah, ini rukun juga ini. Ya, duduknya gini ini juga rukun. Nah, kalau rukun yang duduk ditinggalkan nanti gini jadinya. Allah. Ya, ini salah. Salatnya ulang lagi dari duduk di antara dua sujud tadi. Nomor 10 tumakninah di setiap rukun. Takbiratul ihram juga Allahu Akbar. Jangan tepat-tepat juga, jangan terlalu khusyuk juga, akhirnya malah enggak jadi-jadi kan. Sampai juga apalagi jadi imam, pernah ketipu sekali saya itu di pas sholat di jalan tuh. Allah. Ini kan. Ini gini. Loh kok takbir lagi? Ini saya udah gini. Mas lanjut aja saya udah. Wah, imam ini imam enggak mantep ini namanya. Masih ragu-ragu. Kalau ragu-ragu mending enggak usah jadi imam, Pak, Pak. Ini biasanya orang-orang sufi ya. Kemudian yang ke-11 tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu attahiyatu lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Attahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Ini. Kalau salawat sunnah. Salawat nanti wajib insyaallah di sini. Kemudian duduknya tasahud awal, tasahud akhir ini enggak rukun. Ya. Kemudian yang berikutnya salam. Salam yang wajib cuma sekali yang rukun. Yang keduanya enggak sampai wajib. Salaman. Ya tinggal salam tinggal nambahi an toh. Kalau salaman enggak ada rukun, enggak ada wajib, enggak ada sunahnya. Nanti kan kita bahas tentang rukun-rukun salat. Kita bahas tentang wajib-wajib salat, kita bahas tentang sunah-sunah salat. Nanti kita bahas bid'ah-bid'ah salat. Ya. Pada saat salam ini benar-benar 90 derajat ya. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Rasulullah itu sampai terlihat pipi yang putihnya. Pipinya itu sampai kelihatan dari belakang. Bukan. Ini orang Arab langsung salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kurang semangat. Tertib. Yang ke-14 tertib. Maksudnya apa? Enggak boleh dibalik. Habis takbiratul ihram langsung rukuk. Enggak boleh. Teratur. Enggak boleh dibalik. Karena di sini Rasulullah mengatakan summa, summa, summa itu maksudnya kemudian, kemudian, kemudian. Ya dulu ala tertib. Tentang rukun-rukun salat selesai, kita buka siapa yang mau. kurang paham silakan. Belum kita lanjutkan kewajiban. Fadal silakan. Kalau seandainya tujuan dua kali kan. Nah, kalau seandainya yang satu kurang itu dari juga salam gitu. Satu kurang. Ya. Di sujud yang kedua, rekaat yang ke rekaat yang kedua salatnya dua rekaat. Kan dirinci kan? Nah, ya berarti dia duduk lagi, duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud sekali lagi. Maksudnya gini, pokoknya satu sujud yang terakhir belum kan? Ini sudah dia ulangi lagi sujud itu, diulangi lagi, kemudian tahiyat. Kemudian sujud sahwi. Salam. Diulanginya dari mana dia meninggalkan? Walaupun setelah salam. Iya, walaupun setelah salam. Rukun masalahnya. Yakin lo ya. Kalau ragu enggak usah. Yakin. Benar. Tadi saya belum sujud. Kalau jadi imam maghrib sama isya harus jahar rakaat pertama dan kedua. Jadi imam yang enggak harus. Ya namanya itu suara. Tidak suara hati. Kalau suara hati kan saya baca tapi dalam hati, enggak, ini terlafadzkan. Bahkan pada riwayat yang lain Rasulullah itu pernah memperdengarkan surat yang dibaca. Al-Qariyah. Malqariyah. Memperdengarkan beda sama jahar. Kalau jahar kan Al-Qariyatu Malqariyah. Ini jahar. Ini kalau memperdengarkan Auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Qariyah Malqariyah. Memperdengarkan biar ya bisik-bisik, ya enggak bisik-bisik juga sih. Sampai temannya itu dengar. Kalau bisik-bisik tambahkan kuping. Iya, tapi jangan sampai ya enggak keras, maksudnya itu memperdengarkan, dengarkan pada diri kita. Ya jangan sampai mendengarkan yang lainnya. Contoh ginilah. Tak kasih contoh aja. Allahu Akbar. Ini imam. Tatkala salat duhur kan baca ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia sendiri aja. Untuk dia sendiri. Kalau seandainya sampingnya dengar ya palingnya lamat-lamat lah, enggak jelas. Enggak sampai dengar. Yang penting enggak dibatin lah ya. Nah. Jangan sampai ganggu yang lainnya. Baca untuk diri sendiri. Kalau membaca kan mesti kumat kamit. Nah. Paham masih? Alhamdulillah. Sudah masalah. Kalau jenengan aja telatnya bisa jadi 4 kali itu. Hah? Misalnya telatnya di rakaat kedua sudah tahiyat. Nanti rakaat ketiga jangan tahiyat lagi. Paling ngulang 2 kali tahiyat lagi, 4 kali tahiyat jangan. Apa-apa. Salah ya telat. Bacaan sujud tadi pendapatnya Roji ya, hanya sekedar sujud saja, tapi ada doanya nanti. Ada doanya. Hadisnya marfu. 2 kali ya sujud ya. Nanti kita bahas. Masih panjang. Kalau enggak kita lanjutkan ke kewajiban-kewajiban salat ya. Kewajiban-kewajiban salat, wajibatuha tsamaniyatun. Kewajibannya ada 8. Tubtilu sholatu bitarkiha amdan, akan membatalkan sholat tatkala meninggalkannya sengaja. Watazkutu syahwan wajahlan, namun diampuni, tetap dimaafkan tatkala lupa atau tidak tahu hukumnya. Wajibu lisahwi anha sujudu sahw, namun bagi yang lupa enggak sengaja sujud sahwi. Tapi kalau sengaja ditinggalkan batal sholatnya. Wal farqu bainaha wa bainal arkan anna min man nasiya ruknan lam tasih salatahu illa bil ityani bihi. Kalau orang yang lupa rukun tetap enggak sah salatnya. Tapi kalau kewajiban dia lupa, ajza'a anhu sujudu sahwi, cukup dibalas dengan sujud sahwi, enggak harus ngulangi. Itu perbedaannya. Dan rukun ini lebih wajib dilakukan daripada wajibnya. Contohnya kewajiban itu apa? Ada 8. Yang pertama, setiap takbir di setiap ganti gerakan selain takbiratul ihram, Allahu akbar ruku, sami Allah liman hamidah, Allah, ini semuanya wajib. Kalau seandainya lupa satu saja, enggak usah balik lagi, enggak usah. Tapi sujudwi, ya. Takbir. Kalau takbir ya takbir, sami Allahu liman hamidah itu bukan takbir, itu namanya tahmid, ya. Kemudian yang kedua, sami Allahu liman hamidah lil munfarid wal imam. Sami Allahu liman hamidah itu untuk imam dan yang salat sendiri. Kalau kita jadi makmum enggak usah baca sami Allahu liman hamidah. Cukup kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Tambahnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini tambahan sunah yang lainnya. Kalau, yang kalau takbir lagi makmum juga baca. Enggak usah takbir. Misalnya salat zuhur nanti ya. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum enggak usah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Ya, takbirnya ya ikut takbir, ikut mengucapkan takbir. Makanya makmum yang menirukan imam itu enggak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd, gitu kan? Enggak sami Allahu liman hamidah, enggak. Karena dia makmum. Itu fungsinya untuk membantu yang di belakang. Karena imam kan enggak teriak kadang. Hanya sebatas dia ucapkan dia Allahu akbar. Pada saat itu ruku kan enggak dilihat depannya kan. Nah, yang muadzinnya itu biasanya keras biar pada dengar semua. Itu fungsinya, enggak masalah. Seperti itu. Apalagi kalau di Masjidil Haram itu pas salat tarawih itu sampai ke gang-gang itu satu sop ikut imam semua. Jadi kalau salat tarawih katanya tinggal keluar ruku itu ikut di situ. Tapi kan imamnya nyambung gitu. Apalagi kalau dikasih tahu bahwa jadwalnya Syekh Sudes, penuh itu. Artisnya itu di Saudi, artisnya imam ya. Kalau di sini naudzubillah, salat atau enggak. Idolanya anak-anak itu Syekh Sudes ya. Imam Masjidil Haram. Ya nyambung, maksudnya kan nyambung ya, karena hotelnya atau maktabnya dekat Masjidil Haram, pada saat sholat tarawih kan penuh itu. Apalagi orang pada umroh berbondong-bondong dari penjuru negara, penuh itu sampai ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu lah orang. Lagi 10 malam terakhir ya, seperti itu. Dan mic juga sampai mana-mana ya. Jadi dengar suaranya. Tatkala kita makmum mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, Rabbana walakal hamdu faqat. Ya. Ini yang ketiga teman-teman. Kalau sami Allahu liman hamidah untuk imam dan salat sendiri. Kalau Rabbana walakal hamdu untuk yang makmum. Amal imam, hadisnya dari Al-Imam Muslim dan Ahmad. Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah dan Abu Musa, idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Yang keempat, subhanarabbil azim. Bacaan subhanarabbil azim sekali marotan fi ruku itu wajibnya. Yang selainnya sunnah. subhana rabbil a'la tatkala sujud itu wajiban. Jadi gerakannya itu apa? Gerakan rukuk dan sujud itu apa? Rukuk. Bacaannya wajib ya. Wa tasunnu ziyadah fi tasbih fi sujud wa ruku' illa salat. Boleh ditambah 3 kali. Jadi tatkala antum sengaja tidak membaca doa ini, batal salatnya. Tapi kalau lupa, maka sujud sahwi. Sari pahami ya? Alhamdulillah. Kemudian robbing firli di duduk di antara dua sujud. Kemudian tasyahud awal itu wajib. Duduk tasyahud awal itu juga wajib. Rasulullah pernah mengatakan, idza qa'adtum fi kulli raka'ataini, apabila kalian duduk di dua rakaat yang pertama, faqulu attahiyatu lillah, maka ucapkanlah attahiyatu lillah wa sholatu wassalam. Tapi dijelaskan bahwasanya fa idza jalasta fi wasti shalah, apabila kalian salat di tengah-tengah salat duduk, faftarish fakhidhakal yusra tsumma tashahhad, kalian iftirash. Iftirash itu duduk di atas kaki kiri. Jadi dengan ini berdalilkan bahwasanya sholat dua rakaat termasuknya tahiyat yang pertama. Adapun yang berpendapat bahwasanya iftirash tawaruk pada saat dua rakaat, sholat dua rakaat, itu berpendapat tentang bahwasanya tahiyat terakhir. Al-Muhim, namun para ulama lebih merujukkan bahwasanya tatkala kita sholat yang sunaiyah, sholat yang dua rakaat, tetap iftirash, ya, duduk di atas tumit, itu di atas lagi kaki kiri. Kalau tawaruk kan berarti dimasukkan kakinya, duduk di atas lantai. Ya itu kan dua rakaat, iya. Saya ulangi lagi, setiap takbir itu wajib kecuali takbiratul ihram. Ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan sholat sendiri. Rabbana walakal hamdu bagi sholat yang makmum. Ya. Yang keempat, subhanarabbiyal azim, bacaan subhanarabbiyal azim sekali wajib. Subhana rabbil a'la sekali. Robbi firli tatkala duduk di antara dua sujud. Kemudian tasyahud awal, kemudian duduk tasyahud awal itu juga wajib. Lah, berarti baca surat pendek itu gimana? Sunnah. Kalau enggak baca Al-Fatihah langsung rukuk, sah. Ya kan, Pak? Tapi lebih utama mana? Ya tetap dibaca atau musyukul wallahu ahad satu aja, pelit temen gitu kan. Semisal lupa, ya enggak usah susah-susahwi. Misalnya surah Al-Fatihah langsung takbir, lupa. Enggak apa-apa, kan itu sunah. Enggak sampai susah-susahwi, enggak usah. Kita selesaikan sunah sekalian aja ya. Sunnah sholat biar selesai. Sunnah itu terbagi menjadi dua, yang bentuknya perbuatan dan yang bentuknya doa. Adapun yang sifatnya perbuatan, raf'ul yadain ima'a takbiratul ihram, mengangkat dua tangan tatkala takbiratul ihram, wa inda ruku' tatkala mau ruku', tatkala mau bangkit dari ruku. Wa idza arada ayyarka rafa yadayhi wa idza rafa ra'sahu min ar-ruku' rafa yadayhi. Ya. Wadu al-yamin ala shimal wa ja'alaha ala sadrihi hala qiyamihi. Jadi sejajar dengan pundak ini atau sejajar dengan telinga, boleh dua-duanya. Di ngangkat tangan ini sunnah. Ya. Namun tatkala kita sholat juga harus perhatikan sunnahnya. Harus mentang-mentang sunnah rasa dilakukan, enggak usah, enggak boleh yang seperti ini. Karena Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah sholat itu sunnahnya dijalankan semua. Ya kita juga harus ikut seperti ini. Kalau orang Syiah sholat enggak pakai sedekap. Ya. Allahu akbar. Wadul yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri juga sunnah. Wanadzrahu fi maudi sujud, tatkala kita salat pandangan kita ke sujud juga sunnah. Kemudian membentangkan sejarak pundak tatkala kita berdiri. Nah, sekarang kita bahas yang ucapan ya, sunah-sunah ucapan iftitah, bismillah, ta'awud, amin. Setelah bacaan setelah Al-Fatihah, bacaan wa bihamdihi tambahan dari rukuk dan sujud, doa setelah tasyahud sebelum salam itu juga sunnah. Misalnya Allahumma inni a'udzubika minal min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini juga sunnah. Besok saya rinci ini. Ya kan cuma ringkesan gini. Saya rinci dalil-dalilnya dan macam-macamnya. Ya. Mengacungkan itu juga sunnah. Saya lupa bawa kitabnya, rinciannya. Sunnah-sunnah kita lewati dulu ya. Nanti saya rinci akan pekan apa namanya bulan depan. Sekarang kita bahas tentang sedikit biar cepat selesai. Pembatal-pembatal sholat. Sunnah-sunnah kita lewati dulu. Di sini cuma hanya sebentar bacaan aja, nggak ada dalilnya, kurang kuat ya. Nanti saya akan bacakan tentang dalil-dalilnya. Yang pertama, yubtilu sholah ma yubtilu toharoh, membatalkan sholat sebagaimana membatalkan wudhu, sama. Buang air kecil, buang air besar, buang air angin, buang angin itu membatalkan sholat. Yang kedua, ad-dohak bisautin, ketawa sampai keluar suaranya, wah ini sampai dengeran orang ketawa itu sudah batal. Tapi kok tersenyum karena ada sesuatu yang lucu, kadang mungkin enggak sengaja kita tiba-tiba kita tahan. Ya enggak apa-apa, tapi kalau wah itu sudah batal itu. Misal ada depan kita ada kaos kata-kata bijak, tapi kok marah ingguyu. Kalau kita mas bahasa ini kalau sampai seperti itu berarti batal. Mana ada kaos-kaos lucu itu dipakai untuk sholat itu kan? Atau gambar-gambar meme macam apa kan? Karena seperti ucapan itu bahkan lebih keras daripada ucapan. Yang kedua, al-kalamu amdan li ghairi maslahati shalah. Ucapan yang disengaja yang tidak ada maslahat dalam salat. Zaid bin Arqam pernah kunna natakallamu fi shalah. Dulu itu kita salat tuh berbicara. Yaqallimu rajulu munas muna minna sahibahu. Jadi dulu itu belum ada larangan untuk diam sholat. Biar kabar ya sehat-sehat. Misalnya itu dulu boleh. Fa'in waqumu lillahi qanitin. Sejak turunnya ayat ini waqumu lillahi qanitin fa'umirna bisukut. Setelah Allah SWT menurunkan ayat ini, kami diperintah oleh Rasul untuk diam. Wanuhina anil kalam, tidak boleh ngobrol ketika sholat. Fa'in takallama jahilan aw nasyan la tubtilu salatuhu. Tapi kalau seandainya dia enggak tahu, ya enggak apa mengatakan salat. Tapi kalau kita berbicara isyarat yang di situ ada maslahat, ya diperbolehkan. Misalnya kita salat ada anak mau jatuh ya, ada lubang ya gitu bilang gitu. Awas gitu kan. Kasih pengatur dia enggak jatuh. Atau salat di depan dapur ada ikan dimakan kucing. Kucingnya enggak terkebuki batal kesan. Makanya kalau salat ditutup dulu pintunya. Mangan gereh nanti. Menjawab salam itu enggak boleh tatkala salat. Rasulullah pernah disalami tatkala sholat itu hanya isyarat ini. Ya. Nanti setelah sholat selesai, waalaikumsalam. Tapi kita isyarat gini untuk menjawab salam. Enggak boleh waalaikumsalam. Itu udah ngomong, kan diajak ngomong. Semoga keselamatan tercurahkan kepada dan keselamatan tercurahkan kepada kamu juga, gitu kan itu. Waalaikumsalam. Artinya kan itu. Itu ngobrol. Fa'in takalama jahilan nasyan la tubtilu salatuhu. Yang berikutnya berjalan. Salangi bukan berjalannya. Lewatnya seorang wanita yang sudah balik, khimar, anjing hitam, di antara di depannya orang yang salat persis. Duna mau di usujudihi. Ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi darinya sutra. Saya sholatnya itu depan persis lewat perempuan, apa namanya, khimar, anjing hitam, itu dia membatalkan sholat. Idza qama ahadukum yusalli, apabila kalian di antara kalian sholat, fa innahu yasturuhu, maka jadikanlah sesuatu yang menghalanginya. Idza kana bainahu yadaihi mislu akhiratur rahal, dia suruh menjadikan mislu akhiratul rahil. Nah, nah itu. Untuk menjadikan setinggi pelana unta. Nah, unta itu pelana ya. Joknya unta itu kan ada landetannya. Ada ininya gitu. Nah, itu sekitar 30 cm lah. Ya. Barang tegak sekitar itu, maka dia aman. Kalau cuma garis tok belum. Ya. Faida lam yakun baina yadayhi mislu akhiratir rahl, kalau seandainya tidak ada sesuatu yang membatasinya semisal akhiratur rahl, landutan pelana unta tadi, fa innahu yaqta'u salatu, maka salatnya akan terputus di atas himar, mar'ah, wal kalbul aswad, wanita, himar, dan anjing hitam. Ma balul Al-Kalbul Aswad. Ada seorang bertanya kepada Abu Hurairah, ya. Lah kenapa sih kok anjingnya khusus hitam saja? Kemudian disebutkan bahwa Al-Kalbul Aswad Asy-Syaitan, karena itu adalah setan. Wanita yang haid sudah balik. Kasfur aurah amdan, yang kelima, membuka aurat secara sengaja. Dibuka celananya, dinaikkan sampai lutut, apa namanya, pahanya. Maka enggak. Bahwa perempuan kerudungnya dilepas, ya bisa. Tapi kalau enggak sengaja, misalnya buatel sampai terungkap sedikit, ya enggak apa. Yang berikutnya, istidbarul kiblah. Sengaja dia membelakangi kiblat. Salatnya sengaja, kalau enggak sengaja enggak tahu. Karena kita luar kota, masjidnya mana kiblatnya, mana imamnya kelihatan, salat hadap sana. Pak, salah, Pak. Dia langsung balik aja. Itisalun najasah bil musalli, ya. Ma'al ilm biha, adanya kotoran najis di tempat sholatnya. Misalnya tempat sujudnya dia ada pipisnya anaknya, meninggalkan rukun, syarat secara sengaja juga membatalkan. Li al-amalul kathir min ghairi jinsiha li ghairi darurah. Melakukan sebuah perbuatan yang tidak ada manfaat sholat. Misalnya makan, minum, ya tetap tidak boleh. Sholat lendetan kena boleh. Beda kalau mampu sholat terawih belakangnya tiang, wah namanya suwi lendetan. Enggak boleh ya. Itu batalkan sholat. Ada sebuah cerita dari Ustaz Lukman dulu. Di Yaman itu kan masjidnya besar, ya. Banyak tiang-tiangnya. Ya, kebiasaan kita kalau rukuk itu merapatkan sop. Ya, di sebelah sini itu enggak mau rapat. Rukuk itu disuruh maju-maju. Pas rukuk enggak maju-maju, suruh mundur gitu loh, suruh rapat sopnya sama saya. Enggak mau, akhirnya orangnya gregeten ini tangannya tempelkan. Ini loh tiang, saya enggak bisa mundur. Jadi dia itu kan maju sendiri gini, suruh mundur enggak mau. Paksa-paksa enggak mau, tangannya dipegangin loh, tiang top top. Tidak bisa. Isyarat itu daripada ganggu sholat itu. Masa bilang tiang, tiangnya batal malah. Membalik, mendahulukan, mengakhirkan rukun juga batal sholatnya. Salam sebelum selesai sholatnya juga boleh juga batal. Dia sengaja membolak-balik Al-Fatihah juga membatalkan sholat. Sholat yang enggak ada niatan, niat enggak ada niatnya enggak sholat juga. Dipaksa-paksa sama istri misalnya. Ayo sholat, enggak sholat, sholat tak masak ke misalnya. Ayo masjid waras-warasan gitu kan sholat. Ya itu pahalanya dari Allah SWT yang lebih tahu. Nah, insyaallah ini beberapa pembatalan-pembatalan sholat. Nanti ada juga perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan yang tidak sampai membatalkan sholat. Perbuatan tersebut di luar sholat, misalnya bunuh ular, maju. Nanti ada perintah Rasulullah, umirna an naqtulal aswadain. Rasulullah memerintahkan kita untuk membunuh dua hewan hitam, al-hayah wal karuf. Hewan apa namanya? Ular dan alajengking. Dalam sholat. Misalnya ada ular lewat. Sudah, antum cari apa? Jangan dibatalkan. Aduh, cari penuh. Itu lanjutkan lagi. Walaupun tidak menghadap kiblat. Diperbolehkan, tidak sampai membatalkan. Tapi kalau sudah genting, ya dibatalkan dulu. Kalau lebih ton kan, 7 meter misalnya. Ada kalau begitu. Kau begini sampai sini. Sampai duhurnya sampai sini. Duhurnya jam 12. Ya, sebentar lagi. Halim.